Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardo. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami hadir kembali di ruang dengar dan ruang kaca Anda untuk menyampaikan liputan terakhir tentang kondisi kaum muslimin yang berada di Suriah, dan insya Allah juga kita akan menyimak tentang laporan-laporan yang akan dilaksanakan, yang akan disampaikan oleh tim medis dan juga tim peduli muslim selama satu bulan perjalanan yang dilakukan oleh mereka di sana dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada kaum muslimin al-sunnah di wilayah Suriah. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, pada pagi hari ini telah hadir bersama kami dua orang narasumber yang tentunya tidak asing lagi oleh Anda semua, oleh antum semua. Salah satunya beliau adalah Al-Ustadz Al-Fadil Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda afdallahu taala, merupakan penanggung jawab atau koordinator tim peduli muslim yang sudah kurang lebih satu tahun ini beliau melaksanakan kegiatan tim kepedulian untuk kaum muslimin di beberapa wilayah, di antaranya di Palestina, dan terakhir beliau memfokuskan juga untuk di wilayah Suriah. Dan juga telah hadir bersama kita yaitu seorang tim medis, perwakilan dari tim medis yang telah melakukan kegiatan kepeduliannya dalam bidang kedokteran, yang melakukan pertolongan dan juga pengobatan di sana untuk kaum muslimin, yaitu bersama Bapak Dr. Arifuddin, spesialis ortopedi hafizallahu taala, dan beliau juga bekerja di PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebagai dokter spesialis bedah tulang. Nam kata Islam azan ya Allah wa yakum. Dan dalam acara ini kami juga mengajak Anda semua untuk berpartisipasi, untuk bertanya tentang kondisi kaum muslimin di sana, juga kemanusiaan yang telah disalurkan oleh tim peduli muslim. Dan sebelum kita simak pemaparan dan laporannya, kami akan sapa beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz? Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perjalanan satu bulan ya, kemarin Pak Arif, Pak Dokter Arif di sana ya? Iya, saya sempat pulang duluan. Pulang duluan. Saat terus saya pulang duluan. Pulang ini. Iya. Ya. Dan nanti khotbah Islam azan ya Allah wa yakum, kita akan mendengar laporan dari Pak Dokter Arifuddin, spesialis ortopedi, yang akan menyampaikan tentang laporan tim medis selama di Suriah yang kurang lebih satu bulan, Pak ya. Iya. Itu bagaimana, Pak? Laporan yang bisa mungkin disampaikan untuk kaum muslimin tentang tim medis di sana yang telah dilakukan. Iya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hidup tenang di negeri, aman dan sehat di negeri kita. Sedangkan di saudara-saudara kita yang berada di Suriah, yang alhamdulillah kita sempat berziarah ke sana, kemudian melihat langsung keadaan kaum muslimin di sana, kemudian apa yang terjadi di sana, dan melihat korban-korban yang ada di sana, yang memang keadaannya memang menyedihkan dan sangat membutuhkan bantuan saudaranya dari tempat lain memang. Saya kebetulan sempat bertugas di rumah sakit, namanya Rumah Sakit Orient, di kota Adma, di provinsi Idlib. Yang rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang dengan misi sosial, yang menolong kaum muslimin gratis di sana, ya. Dan merupakan pusat rujukan untuk bedah, khusus bedah di beberapa provinsi, terutama di Idlib dan sekitarnya. Dan saya melihat di rumah sakit tersebut, dan itu keterbatasan saya yang saya lihat di rumah sakit tersebut, bahwa saya melihat dokter-dokter yang di sana yang bekerja di rumah sakit tersebut, yang semuanya adalah orang Suriah, mereka ini semuanya dahulu adalah dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit di provinsi. Akan tapi setelah kejadian ini mereka terusir dan tidak bisa bekerja lagi di tempatnya. Kemudian rumah sakit pun tidak layak, tidak ada yang layak bisa dipakai untuk bekerja, apalagi melakukan tindakan pembedahan, apalagi pembedahan besar. Karena kondisi kurangnya perlengkapan ya? Semua, kondisi semua, tempat, keamanan, apalagi perlengkapan. Akhirnya alhamdulillah di tempat tersebut, tempat yang relatif aman, walaupun tidak aman, tapi relatif aman, di kota Adma, di dekat dengan perbatasan Turki, itu bisa dibuat rumah sakit lapangan yang dulunya itu sekolah. Jadi rumah sakit Arunda, rumah sakit yang dulunya sekolah ya? Iya, dulunya sekolah, madrasah. Madrasah. Kemudian karena tidak adanya rumah sakit yang khusus bedah, maka dibuatlah rumah sakit tersebut dan membantu kaum muslimin dan mujahidin yang mengalami permasalahan yang membutuhkan pembedahan. Lokasi rumah sakit itu sendiri dengan lokasi konflik sangat jauh atau memang bisa ditempuh dengan jarak yang cukup? Memang biasanya korban-korban perang itu dibawa dengan ambulan. Korban di depan biasanya memang datang dulu ke rumah sakit lapangan yang di garis depan yang hanya melayani pertolongan pertama. Gitu. Tapi kalau membutuhkan pembedahan maka dirujuk ke rumah sakit yang lebih aman dan fasilitas yang lebih baik. Kalau di depan, di dekat-dekat dengan pertempuran itu tidak memungkinkan sama sekali. Baik, Pak Dokter. Iya. Mau tanya juga nih Pak Dokter. Jadi selama di sana sudah berapa kali antum melakukan pembedahan tulang nih atas korban kaum muslimin yang ada di Suriah mungkin? Kalau total ya mungkin ya banyak lah, banyak itu. Terhitung ya. Tiap hari karena tiap hari mau kalau mau kerja ya tiap hari. Tafadhal kalau mau kerja tapi ya iya no, ya butuh istirahat juga. Kemudian ya, ya tidak semuanya pembedahan besar. Tidak semua pembedahan besar, banyak juga yang pembedahan yang kecil. Akan tapi jumlah korbannya banyak. Jadi kalau kita mau buka semua, apalagi itu gratis. Semuanya gratis, ya orang semua yang datang ke situ. Jadi kondisinya memang ya menyedihkan bagi kita, karena korban-korban itu mungkin saya sendiri sebelum berangkat ke sana tidak membayangkan, ternyata loh seperti ini. Yang mungkin kalau di Indonesia kita akan tidak pernah ketemu luka-luka yang model seperti ini. Kondisi sangat-sangat ini ya, sangat. Luar biasa kali itu. Iya, memprihatinkan. Dan tidak cuman orang yang berperang di medan perang, akan tetapi juga orang-orang yang tidur di rumahnya, anak-anak yang bermain di sekitar rumahnya, wanita-wanita tidak lepas dari menjadi korban pula. Jadi kalau bisa digambarkan, paling banyak itu yang mengalami operasi bedah tulang ini apakah dari para mujahidin atau dari para warga Suriah yang paling banyak itu, Pak Dokter? Iya, yang paling banyak adalah yang warga ya? Bukan dari mujahidin. Yang mujahidin. Oh, gitu. Insyaallah yang di garis depan. Garis depan ya. Jadi tiap hari. Tiap hari itu? Tiap hari. Tiap hari ada yang memang terluka mungkin. Terus mengenai ini ke kondisi kebutuhan tentang obat-obatan dan juga alat-alat pembedahan itu di sana saat ini terakhir, apakah memang kurang atau cukup atau memang perlu ditambah lagi? Tentunya kan kaum muslimin yang ada di Indonesia kalau memang keadaan itu membutuhkan pasti insya Allah akan memberikan bantuan untuk kemudahan memberikan operasi bedah tulang yang dilakukan oleh tim medis di sana. Kalau dikatakan cukup, mungkin untuk saat itu cukup, akan tapi saya yakin tidak akan pernah cukup. Bahkan kita GIP saja, GIP yang kita kalau di Indonesia itu mudah sekali mendapatkan. Di sana itu GIP-nya ada. Tapi bantalan GIP-nya nggak ada. Sehingga make kapas yang mungkin kalau di Indonesia sudah nggak akan ditemukan lagi. Karena sudah habis ya. Sudah habis bantalan yang digunakan untuk landasan sebelum dipasang GIP. Hingga bantuan kita apapun akan sangat-sangat bermanfaat. Mau obat-obatan, peralatan, bahkan saya sempat dengan Ustaz Abu Sa'ad mengunjungi rumah sakit lapangan yang ada di garis depan, yang mereka menolong kaum muslimin yang berada di garis depan. Mereka alhamdulillah mau membangun sebuah rumah sakit. Kemudian memang ada beberapa alat, beberapa bantuan yang memang sangat dibutuhkan. Kita sempat mengunjungi tempat tersebut, dan yang sangat penting menurut saya dan kami, mereka membutuhkan salah satu alat yang menunjang untuk kebutuhan hidup dasar. Di kedokteran kita sebut dengan ventilator. Ventilator itu yang bisa ditemukan di ICU. Jadi pasien-pasien yang keadaan kritis, yang membutuhkan bantuan nafas pasca operasi atau karena keadaan lukanya, membutuhkan ventilator, dan itu belum tersedia di tempat tersebut. Padahal kalau mau dirujuk, itu memakan waktu berjam-jam. Masya Allah. Jadi memang keadaannya demikian. Semua bantuan tentu akan bermanfaat. Baik. Dan tentunya Pak Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraktif, bertanya kepada tim medis juga tim kepedulian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Sa'ad hafizallahu taala tentang kondisi terakhir. Dan bagi Anda ingin bertanya tentang kondisi di sana dan juga apa-apa yang dibutuhkan dan juga yang telah dilakukan oleh tim medis, silakan Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa menghubungi kami di 0813-1777-6543. Nah Ustaz, untuk laporan mungkin kaum muslimin yang ada di Indonesia yang memang melakukan bantuan melalui Roja Peduli atau Sunduk Peduli Roja TV dan Roja Radio Roja, yang dimana kalau tidak salah sudah tersalurkan kurang lebih $228 saat ya. $228 ribu yang total secara rupiah itu 2,6 miliar saat ya. Iya. 2,650 juta yang telah disalurkan terakhir ya. Untuk terakhir. Mungkin bisa dilaporkan saat tentang kondisi penyaluran saat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi terus terang, yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengunjungi saudara-saudara kita di negeri Suriah, negeri yang penuh dengan barakah, dan juga banyak sekali keutamaan di negeri Syam. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan bahas tentang masalah keutamaan negeri Syam ini. Dan yang kedua juga rasa syukur saya kepada Dr. Arif karena telah menyempatkan waktunya yang sangat berharga untuk bisa bersama dengan kita menziarahi saudara-saudara kita yang terluka di sana, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, ulurkan tangan kita. Ya, terus terang ketika saya melihat keadaan di sana, berkunjung dari rumah sakit ke rumah sakit, ketika saya di Aleppo berkunjung ke rumah sakit Azhar Zor, kemudian juga ketika di perbatasan juga saya melihat rumah sakit Babul Hawa. Keterbatasan yang paling utama adalah dokter spesialis bedah tulang. Sehingga kita tidak menawarkan tim medis kepada dokter umum. Karena terus terang dokter umum di sana mungkin dari sisi manfaatnya waktunya sangat terbatas, ya. Dan dari sisi manfaatnya kurang. Nah, yang dibutuhkan adalah di sana ada dokter bedah. Alhamdulillah Dr. Arif ini di samping kesibukan beliau sebagai seorang dokter bedah ortopedi, alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk hadir bersama dengan kita di Suriah. Sebetulnya beliau sudah mewasiatkan kepada saya, tolong saya ditempatkan di daerah yang aman, ya. Jangan di daerah yang mungkin di sana ada konflik dan seterusnya. Tapi kata Allah, sebuah peristiwa yang sangat-sangat ada kesalahan. Ya. Jadi ketika kita pertama begitu sampai di Turki, ya. Jadi kita pagi, kemudian setelah itu di Istanbul, sampai di Istanbul, kemudian setelah itu sore kita berangkat ke ke Hatay, kota perbatasan antara Turki dengan Suriah, kemudian langsung pagi harinya dokter kita kirimkan, langsung masuk ke Suriah dan bertugas di Rumah Sakit Orient. Pada saat itu saya begitu beliau berangkat saya telepon, di mana dokter, sudah langsung masuk Masa ruang operasi. Tidak di rumah sakit, tapi langsung masuk ruang operasi, masya Allah. Terus waktu seperti itu sekitar beliau di sana satu pekan. Kemudian pada saat itu Idul Adha datang, kita pengenlah ngajak dokter dengan teman-teman relawan yang lainnya kumpul, ya. Mungkin bisa bersama-sama merayakan Idul Adha lah. Jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, ya, kita bersama-sama kumpul lah. Nah, kemudian pada saat itu juga kesempatan kita mengambil bantuan. Jadi pada saat itu ada bantuan yang tidak kita bagikan karena pada saat itu mulai datang musim dingin. Akhirnya kita memberi bantuan kepada kaum muslimin di sana 1000 selimut. Kita bawa dengan 2 truk. Nah, kemudian Dr. Arif juga bersama dengan kita dengan teman-teman relawan yang lainnya. Nah, kebetulan saya pada saat itu tidak ada, saya sudah di markas kita di Provinsi Idlib. Dia bersama dengan rombongan yang membawa bantuan itu. Kadarullah, ketika sampai di dekat kota Saraket, ternyata jadi kalau ini menunjukkan ya bahwa tentara Syiah Basar itu tentara yang tidak punya perikemanusiaan. Ya, bagaimana mobil malam-malam, ya, kemudian setiap mobil yang lampunya dinyalakan langsung diserang oleh mereka. Nah, sebelumnya, sebelum kejadian ini, sepekan sebelumnya juga teman kita ketika naik mobil kemudian diserang, salah satu di antara mereka meninggal, kemudian satu lagi sampai kakinya harus diamputasi. Ya, nah, ini juga kejadiannya. Teman-teman dengan tenang saja naik mobil lampu nyala. Tidak menyangka karena kita ini bawa bantuan. Kita ini bawa bantuan. Ya ngobrol-ngobrol biasa. Karena sudah di mobil sudah ada tulisan bantuan gitu ya. Apa memang enggak juga enggak kelihatan gitu. Iya, jelas kita itu bawa terpal lah. Itu bantuan itu kan kita ada beberapa, salah satunya kita terpal. Iya, isinya selimut di situ. Itu pun kena sasaran tembak. Dan tidak cuma sekali. Iya. Kita sudah bersembunyi, kita keluar lagi ditembak lagi, padahal kita ini tentu tidak ya tidak ada niatan kecuali membantu kaum muslimin di sana. Gitu. Jadi ya memang saya kemarin berpesan yang saat-saat tolong tempat yang aman aja, Ustaz. tapi ternyata tidak ada tempat aman, Ustaz. Semuanya kompleks ya. Iya, tapi alhamdulillah kita alhamdulillah selamat sampai tujuan, bisa kumpul lagi dengan Ustaz Sa'ad dan rombongan yang lain, alhamdulillah. Iya. Jaraknya sangat dekat sekali, mungkin sekitar 2 meter aja, Dok, ya. Itu apa? Pesawat. Oh, pesawat ya. Yang selamat. Pertama peluru di depan kita 2 meter. Terus yang kedua itu bom yang di seberang jalan kita. Jadi ada median jalan, kemudian ada bom di situ. Jadi ya, iya begitulah keadaan ya di sana. Tapi bantuan sendiri sudah sampai juga, Sat, ya? Sudah sampai. Alhamdulillah. Dalam keadaan utuh, Sat, ya? Iya. Nggak bolong-bolong kan? Alhamdulillah ya. Ya. Jadi itu sedikit, sedikit ada intermezzo aja. Oh, keadaan di sana itu yang disebut aman juga tidak ada amannya. Ya, tidak ada aman. Sat, sampai di kampung pengungsi pun beberapa waktu yang lalu juga diserang. Dekat mungkin sekitar 300 sampai 500 meter lah diserang oleh. Itu kampung pengungsi, jelas-jelas di situ daerah yang penuh dengan tenda. Kampung pengungsi itu pun diserang sama tentara Bashar. Sekarang pun kalau kita lihat, kita banyak mendengar berita apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ini, tentaranya Bashar ini salah satu bentuk apa ya, kekejaman. Nah, jadi bagaimana kaum muslimin sekarang sangat berhati-hati sekali, terutama ketika di tempat-tempat yang di situ banyak orang. Seperti contohnya beberapa waktu yang lalu, tentaranya Bashar itu menempatkan mobil yang sudah dipasang dalamnya bom ketika di masjid, di halaman masjid. Ketika kaum muslimin selesai salat Jumat, keluar dari masjid, mobilnya diledakkan. Puluhan orang, sampai 90 berapa orang meninggal. Kemudian juga mobil dipasang di pasar. Pasar. Juga meledak di situ. Dipasang di sekolah dan seterusnya, seperti itu kejadian. Kita hari-hari kita mendengar bentuk-bentuk kejaman tentaranya Syiah Basar ini, yakni seakan-akan tidak pernah berhenti. Seperti itu. Adapun masalah bantuan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tim kemanusiaan Radio Rujak dan TV Rujak bekerjasama dengan tim Peduli Muslim dan juga UV TV itu membawa dana sekitar hampir 4 miliar lebih lah. 4 miliar satunya. Ya. Dari Rujak TV sendiri aja sekitar 2.288.000 dolar atau mungkin kalau dihitung dengan nilai rupiah sekitar 2.660.000.000. 60 juta ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama dananya juga cukup lumayan besar dan juga teman relawan juga cukup banyak sehingga kita bisa meliputi sampai 3 provinsi. 3 provinsi saya sebutkan. Iya, kita ada sekitar 8 orang relawan termasuk tim medis. Sehingga kita bisa lebih cakupannya lebih luas. Yang pertama provinsi Idlib, kemudian yang kedua provinsi Latakia, kemudian yang ketiga adalah provinsi Aleppo, kota Aleppo, Halab. Nah, bentuk bantuannya yang pertama adalah hewan kurban. Hewan kurban. Nah, karena kita pada saat itu berketepatan dengan Idul Adha. Nah. Ya, kita membawa sekitar 500 dana untuk membeli sekitar 517 ekor kambing, kemudian 2 ekor unta dan 10 ekor sapi. Untuk khusus Rujak secara keseluruhan ada sekitar 210 ekor kambing, kemudian 2 ekor unta dan 10 ekor sapi. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kalau kita lihat dari kehidupan mereka sehari-hari, yang namanya daging itu sudah suatu hal yang sulit dan jarang didapatkan di meja makan mereka. Barang yang mahal saja ya. Barang yang mahal sekali. Ya. Sampai telur pun ada suatu hal yang mahal. Iya, bukan daging, telur pun suatu hal yang luar biasa sekali mereka dapatkan. Sehingga kalau kemudian kita datang ke rumah mereka, kok kita mendapatkan kadang-kadang mereka mengundang jadi orang Suriah itu secara khusus dan orang Arab secara keseluruhan itu sangat menghormati tamu. Jadi kita tidak ada ketemu sama orang kecuali selalu diajak makan, terutama pada waktu makan, baik pada waktu makan pagi, siang, ataupun sore, sering sekali. Nah, hanya saya terus terang ya, pekewuh kalau ada bahasa Jawanya itu. Orang susah ngundang kita makan, kalau kita datangi nanti tambah menyusahkan mereka. Tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Jadi orang Suriah itu mesti ngajak makan kita, ngundang makan, dan seterusnya. Ya. Kalau kemudian kita dapatkan daging di situ, pernah kita dapatkan mengundang kita untuk makan di rumahnya, makan siang, kemudian kita dapatkan daging ayam di situ. Kemudian saya iseng-iseng tanya kepada salah satu di antara teman-teman kita di situ, ini makan seperti kayak gini ini berapa kali dalam sepekan, berapa kali dalam sebulan? Dan jawabannya apa saja? Jawabannya tidak pernah. Ini hanya karena ada tamu. Hanya karena ada tamu saja. Masya Allah. Hanya karena ada tamu saja kemudian mereka menyediakan. Kondisi mereka itu memang sudah sangat kurang saja. Iya. Tapi demi menghormati tamu saja, luar biasa. Dan alhamdulillah kemudian jadi ketika kita menyembelih sebanyak itu ya, khususnya di provinsi Idlib dan Latakia itu masya Allah sambutannya masyarakat luar biasa sekali. Untuk di provinsi Idlib aja, khususnya di kota Jabal Zawiyah ada sekitar 26 desa yang tercover dengan daging-daging. Walaupun kita bagi satu keluarga satu kilo, tapi hampir seluruh kota itu semuanya makan daging dan semuanya mendoakan. Alhamdulillah. Semuanya tahu di kota itu kalau ada yang datang ke sana tahu Indonesia, mesti tahunya apa, bantuan dari Indonesia. Okay. Ya, baik logistiknya, anaknya, timnya, keluarga syuhadanya, korbannya, ya sampai seperti itu kita lihat masuk luar biasa sekali sampai teman-teman itu melihat bagaimana. Nah, ketika kita datang ke rumah mereka, datang dengan bawa daging, mereka menyambut dengan doa, dengan tangisan. Kita sendiri sampai tidak kuat ya melihat seperti itu. Dan memang kita sembelih sendiri, kemudian setelah itu kita bagi-bagikan kepada mereka, langsung kita bagikan dari rumah ke rumah. Tidak kita minta mereka datang ke markas kita, enggak. Kita langsung datangin ke rumah-rumah, sehingga apa? Mereka tahu, oh ini saudaranya dari Indonesia. Datang ke sini untuk memberikan kepeduliannya dan bantuannya kepada mereka. Sehingga masya Allah sambutannya luar biasa. Doa itu tidak pernah lepas dari lisan mereka. Untuk saudara-saudara yang muslim yang ada di Indonesia, masya Allah. Ini salah satu yang mendorong kita, yang memotivasi kita untuk datang ke sana langsung. Karena kalau kemudian kita bisa saja mengirimkan dana bantuan lewat apa? Lewat rekening. Iya, betul. Iya, bisa saja selesai. Tapi ikatan batin antara kita dengan mereka sama sekali tidak ada. Ya. dan juga kita tahu kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan, yang paling mereka hajatkan dalam kehidupan mereka, kehidupan sehari-hari mereka apa, ya, kita langsung bisa terapkan di situ, ya. Seperti itu untuk hewan kurban. Dan juga di antara bantuan yang lain adalah bantuan logistik. Logistik kita peruntukkan untuk saudara kita di sana. Ada sekitar 1200 paket sembako. Oh, masyaallah. Ya, untuk mereka. Kemudian juga selimut, ada 1000 selimut. Walaupun kalau kita lihat dari jumlah apa namanya pengungsi dan seterusnya tidak mungkin mencukupi ya. Satu kamp pengungsi bisa 50.000 orang dan seterusnya. Tapi ya karena kita melihat mana yang paling berhajat, semuanya butuh bantuan. Tapi kita lihat mana yang paling butuh, paling satu ya. Paling butuh. Sehingga kita datang ke, jadi kalau di sana itu ada pengungsi yang tinggal di kemah, terutama di daerah perbatasan, dan ada pengungsi yang tinggal di rumah-rumah kosong. Sampai kandang ayam, sampai kandang ayam pun mereka jadikan sebagai tempat mengungsi. Nah ini kandang orang-orang apa para pengungsi yang tinggal di kandang ayam ini kita, kita kasih bantuan berupa selimut tadi itu, karena mereka kita lihat masuk ke dalamnya tidak ada apa-apa. Mereka tinggalkan rumahnya dalam keadaan terusir seperti itu sehingga tidak mungkin membawa barang-barang kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka tinggalkan semuanya, hanya badan dan baju saja yang mereka bawa. Ini kita bantu mereka. Seperti itu. Kemudian juga untuk apa, seperti mobil ambulan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita membeli mobil ambulan juga ya, sudah pertama kita belikan pada perjalanan kita yang kedua mobil ambulan. Kemudian yang kedua juga mereka masih membutuhkan ambulan, kurang kita tanya kenapa kok ambulan, kemarin kita sudah belikan, tapi mobil yang ambulan pertama itu kita tempatkan di Provinsi Latakia karena mereka membutuhkan. Nah, ini teman-teman yang di Idlib mereka mengatakan kita butuh mobil ambulan lagi. Saya tanya kenapa yang sudah ada, mereka mengatakan mobil ambulan yang besar itu kurang lincah geraknya. Oh, gitu ya. Mereka minta mobil ambulan yang van begitu. Ya, itu lincah geraknya. Kenapa? Karena lokasi medan perang dengan rumah sakit yang lengkap peralatannya itu jauh, cukup jauh, sehingga dibutuhkan mobil ambulan untuk mengangkut korban-korban luka ini. Akhirnya kita luluskan permintaan mereka. Kemudian juga kita belikan mobil truk. Mobil van ini bisa tadi. Mobil van, mobil van tadi. Iya, ini mobil yang kita lihat ini. Iya, mobil van ini. Ya. Ini kita belikan untuk saudara kita di sana. Dan juga mobil truk kita ada mobil truk tadi. Iya. Untuk kebutuhan apa sama truk? Untuk mengangkut yang pertama, untuk mengangkut bantuan. Bantuan. Karena kita terserang transportasi di sana kan bukan seperti di Indonesia mudah kita dapatkan ya. Nah, kita belikan mobil truk untuk mengangkut bantuan dan juga untuk mengangkut apa para pengungsi dan seterusnya. Banyak sekali guna mobil truk seperti ini. Ya. Dan juga untuk santunan anak yatim di Provinsi Aleppo juga kita berikan untuk mereka dan yang lainnya insyaallah. Dan banyak lagi yang bisa kita laporkan, tapi yang paling utama yang kemarin kita lihat adalah kebutuhan masalah pendidikan dan dakwah. Sehingga kemarin ketika kita di Latakia kita bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat di sana, salah satu ulama mereka yang di bawah hay'ah syariah yang dipimpin oleh Syekh Walid dan juga Syekh Khalid Ibn Amr. Kita berkunjung kepada beliau di kantornya, kemudian kita tanya apa kebutuhan masyarakat di sini dan seterusnya. Karena kebetulan kita di Latakia itu waktunya sangat terbatas sekali, nggak mungkin bisa lama di sana ya. Akhirnya kita minta apa kebutuhan di sini kira-kira untuk pendidikan, untuk dakwah dan seterusnya. Mereka mengatakan kita hendak apa menghidupkan lagi madrasah diniyah, menghidupkan lagi madrasah diniyah yang sudah mati hampir 2 tahun lebih ini. Dan kita butuh juga mudarisnya, tapi kita tidak punya biaya untuk menghidupkan kembali dan membayar mudarisnya, gaji mudarisnya ini. Dan juga kita punya para asatid, para duat, kemudian juga al-khutabah, masjid-masjid sekarang terbengkalai, tidak ada yang mengurus. Ya sudah, akhirnya kita bantu untuk mereka sekitar 20.000 dolar. Iya. Dan juga di Provinsi Idlib, alhamdulillah sekarang kita maksudnya bangunnya sudah ada. Kita merencanakan buat sebuah sekolah dan alhamdulillah sudah ada sekolah itu. Di sana ada sekitar 100 apa 100 santri putra dan 150 santri putri. Setingkat SMP. SMP saja, setingkat SMP. Hanya pendidikan agama yang lebih kita utamakan, prioritaskan. Tapi juga tidak melupakan pendidikan yang umum. Sekolah sudah 2 tahun lebih tutup di sana. Enggak ada lagi pendidikan. Ya. Maka kita insyakan, kita asaskan di sana untuk bangun sekolah tadi itu. Alhamdulillah ada 250 santri ini sebagai awal, sebagai sekolah percontohan, dan kita berhubungan dengan teman-teman di sana. Kita sudah kasih dana untuk mereka selama 1 tahun. Nanti insya Allah kalau sudah ini berhasil, kita foto terus kegiatannya, nanti kita akan merencanakan sekolah di tempat yang lainnya. Nah, itu secara global bantuan yang kita berikan untuk saudara-saudara kita di sana. Kalau bisa disimpulkan, berarti kebutuhan kita di sana itu untuk kaum muslimin di Suriah adalah pertama tim medis, Sat, ya, yang memang spesialis di bedah tulang, Sat, ya. Tadi kan seperti antum bilang, Sat, ustaz apa dokter datang bukannya istirahat dulu tapi langsung ke ruang bedah gitu. Langsung masuk ruang bedah. Luar biasa sekali, karena memang kebutuhan, Sat, ya. Betul. Tidak ada dokter di sana. Kemudian kedua juga tadi saya sampaikan tentang pendidikan, Sat, ya. Kita mungkin para mudarisnya yang memang kalau dibutuhkan di sana untuk mengajar para anak-anak yang memang korban perang saat ini, seperti betul. Itu. Nah, ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum, untuk berikutnya kami ajak Anda semua untuk berinteraksi, bersoal jawab dengan dua narasumber kita, yaitu Dr. Arifuddin, spesialis ortopedi, dan juga Al-Ustaz Abu Sa'ad Afdhallahu Ta'ala. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543. Dan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0813 1777 6543. Nah, kita akan coba menunggu ada telepon yang masuk mungkin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Dengan Abu Malik. Abu Malik. Di Prawomuli. Di mana, Pak? Muara Bungi. Dengan Abu Malik di Prawomuli, Sanit Center. Oh iya, silakan, Pak. Mau tanya dengan siapa, Pak? Ustaz Abu Sa'ad. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini Abu Malik dari Prawomuli. Prawomuli. Oh, Masya Allah. Hayakumullah. Iya, Pak Ustaz. Ustaz, Akhwan, mau tanya Ustaz, agak ini di kita. Gimana rasakan kondisi kita sekarang yang dijanjin di Kanada? Apa kondisinya kita sudah lebih menguasai daerah kita? Ya, kondisi kaum muslimin di sana apakah sudah cukup, apa sudah mulai menguasai beberapa wilayah, atau masih dalam kondisi kita masih hanya satu titik atau dua titik saja mungkin? Ya, kalau kondisi secara umum, daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin di sana itu sudah lumayan besar sekali, mungkin di atas 60%. 60%, alhamdulillah. Hanya kota-kota besar saja yang masih dikuasai oleh rezim Syiah Basri ini, seperti kota Hama. Adapun pinggiran kota Hama sudah dikuasai oleh kaum muslimin, mujahidin. Kemudian juga kota Idlib, kotanya, kota provinsinya masih dikuasai oleh mereka. Adapun pinggirannya sudah dikuasai oleh mujahidin. Sampai di Damaskus. Damaskus, ya. Ya, Damaskus itu pinggiran kota Damaskus, banyak sekali wilayah yang dikuasai oleh mujahidin. Adapun Aleppo sebagian besar, atau Halab sebagian besar sudah dikuasai oleh mujahidin, 70% lebih lah. Walaupun hari-hari ini, jadi terus terang ini, kami mohon kepada kaum muslimin semuanya untuk memperbanyak doa bagi saudara-saudara kita di Aleppo. Ya, saya sudah sekitar 6 bulan yang lalu datang ke sana. Pada saat itu kota Aleppo itu kota yang sepi mati. Sementara kota Aleppo ini kota nomor 2 terbesar di Suriah. Di Suriah. Oh. Setelah Damaskus, setelah ibu kota. Ya, banyak sekali penduduknya, padat. 6 bulan yang lalu kota sepi. Mati, sepi. Tapi setelah saya datang yang kedua kalinya pada beberapa waktu yang lalu, ini kota Aleppo sekarang menjadi kota yang ramai padat. Aktivitas kesehariannya sudah berjalan sebagaimana semula. Masya Allah. Tetapi yang jadi masalah sekarang, ini kekuatan dari Iran, kemudian dari Irak, dari Iran ini Al-Haras Sauri, pasukan penjaga revolusi Iran, kemudian juga Hezbollah, yang dari Libanon, Hizbus Syaitan itu. Kemudian yang kedua Al-Fadl Al-Abbas atau Jaisul Mahdi yang terkenal kejamnya di Irak. Ini semuanya bersatu padu mendatangkan puluhan ribu tentara mereka. Tentara mereka untuk kembali berusaha menaklukkan kota Aleppo. Oh, gitu. Ini sampai saya baca terakhir dari berita Echo di sana, seluruh kelompok mujahidin mengumumkan wajibnya bagi seluruh mujahidin untuk bersatu padu, bergerak bersama-sama menahan laju mereka. Iya. Menghalang. Semua wajib seluruh mujahidin, sampai diumumkan barang siapa yang tidak tidak hadir, tidak berkumpul, berhimpun bersama dengan mujahidin lainnya, maka akan dipanggil, kemudian akan diberi sanksi oleh hayah syariah yang ada di kota Aleppo. Oh, karena sangat-sangat gentingnya sekarang suasana di sana. Coba bayangkan kalau kemudian berhasil dikuasai oleh mereka, berapa banyak korban, berapa banyak kekejaman yang akan terjadi di kota Aleppo, sementara masyarakat di sana sudah semakin banyak sekali. Ini suatu hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan kita. Ada pada kota-kota yang lain, masyaallah, alhamdulillah, mujahidin terus maju ke depan dan seterusnya, dan maknawiat semangat tentaranya Syiah Basarnya sudah tidak ada. Ya kalau enggak ada dari apa pasukan dari Iran, kemudian dari Irak, kemudian dari Lebanon, kemudian dari Rusia, ya kemudian mungkin sudah lama jatuh. Ya, yang kita miliki hanya Allah SWT saja dan bantuan kaum muslimin yang ada di mana saja. Nah, itu aja. Nah, satu pertanyaan mungkin sebelum kita angkat dari pendengar kita melalui telepon kembali, set dari pendengar kita dan juga pemirsa Raja TV lewat pesan singkat. Beliau bertanya, apakah yang menjadi dasar atau landasan Ustadz Abu Sa'ad dan Dr. Arifuddin sampai ikhlas katanya menjadi relawan untuk membantu saudara kita di Suriah? Mungkin beliau orang yang butuh penjelasan, silakan, set. Mungkin beliau yang monggo Dr. Arifuddin. Dr. Arif mungkin ya. Iya, kalau kita yang pertama dari segi kesehatan saja, dari segi kedokteran, kita istilahnya ada sumpah kedokteran yang memang kita ini sudah menjadi profesi kita. Kalau ada yang butuh pertolongan, ya tentu kita tolong. Dan mereka ini dalam keadaan yang masya Allah, kita mungkin bantuan yang kita lakukan ini sebenarnya ya tidak ada artinya sebenarnya. Akan tetapi ya kita berusaha sebisa kita untuk membantu kaum muslimin yang ada di sana. Meskipun saya dengan dokter-dokter di sana dan pegawai di rumah sakit ini masih berhubungan, dan mereka menunggu kapan lagi saya bisa kesana lagi. Dan itu ya moga-moga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memudahkan dan menjaga hati kita untuk niat seperti itu. Mungkin salah satu saat yang lebih pas ini. Ya kalau masalah syar'inya jelas ini kewajiban bagi setiap muslim untuk membantu saudara-saudaranya dengan apa yang dia miliki. Allah SWT telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa nastansaruhu fid-dini fa 'alaikumun nashr. Kalau mereka kaum muslimin minta pertolongan dalam urusan pembelaan agama, dalam urusan agama, fa'alaikum nasr, wajib bagi kita untuk menolong. Dengan apa saja kita miliki. Nah, kalau dengan harta ya dengan harta, kalau dengan jiwa ya dengan jiwa, dengan waktu, dengan ilmu, dengan doa. Ini kewajiban dini, kewajiban syar'i. Jadi ini yang mendorong kami, tidak ada yang lainnya. Kalau bicara masalah kesibukan, semua orang sibuk, enggak ada orang yang enggak sibuk. Betul. Saya juga sibuk, yang lain juga sibuk. Tapi adalah mungkin salah satu di antara kita yang tidak semuanya. Itu. Tentu saja tidak mungkin semuanya pergi ke sana. Nah, kebetulan saya ada waktu bisa ke sana bersama dengan teman-teman. Dan juga mungkin dari sisi pengalaman ya, sejak mulai dari dulu, mulai dari kasus Maluku, kemudian Aceh, kemudian Padang, kemudian tempat-tempat yang lainnya. Saya bersama dengan teman-teman yang lainnya dari Ahli Sunnah itu apa ikut membantu saudara kita yang dalam keadaan kesusahan ya, ini ini kesempatan juga untuk bisa berkiprah di sana. Ya karena ini amanah, ini harta kaum muslimin yang diamanahkan kepada kita, harus tunaikan sesuai dengan apa yang tepat untuk harta tersebut ya. Ya apalagi kita bicara masalah skala pendeta yang ada di sana, tentu berapapun uang yang kita miliki tidak ada cukup. Tapi yang sedikit inilah insya Allah bermanfaat bagi mereka. Mungkin ada sedikit tambahan untuk khusus untuk mungkin keahlian di bidang bedah. Seandainya di sana itu orangnya cukup, peralatannya cukup, maka kita di sini mungkin insya Allah ya mungkin dengan doa. Akan tapi keadaannya tidak demikian, karena dokter-dokter di sana pun kalau yang memang mereka ini menginginkan tempat aman, maka pergi ke Turki lebih enak bagi mereka. Iya, betul. Jadi yang mau tinggal di Suriah itu memang yang membantu ya. Iya, benar-benar memang membantu dan memang sudah mengikhlaskan mereka, mengikhlaskan diri mereka. Dan itu jumlahnya kan tidak banyak. Betul, betul. Itu mungkin yang membuat kita ziarah ke sana. Iya, terpanggil ke sana ya. Jadi jelas tadi kalau disampaikan oleh dokter, karena memang ada sumpah dari seorang dokter yang membantu di mana saja berada, dan tentunya sebagai seorang muslim dimanapun keadaan kaum muslimin yang memang membutuhkan bantuan, kita berusaha semampunya saat ya untuk kita. Ya. Baik, kita angkat berikutnya, dia telepon yang kedua mungkin. Iya? Iya? Halo. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Pak? Halo. Iya, dengan siapa, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Dan di mana? Rosita. Maaf, Ibu, diulang kembali. Dengan Ibu Rosita. Oh iya, silakan, Ibu. Ini mau bertanya. Tapi di luar tema ya. Iya. Silakan, Ibu, silakan. Apa yang mau tanyakan, Ibu? Ini mau tanya. Kan saya ditalak suami nih. Mamat Ibu, mungkin untuk pertanyaan nanti bisa kita pending set ya. Ya, untuk ini. Ya. Baik, Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Untuk pertanyaan Ibu nanti mungkin bisa diajukan di sesi berikutnya yang memang kami siapkan untuk soal jawab tentang masalah fikih set ya, seperti itu. Karena kita saat ini acaranya live untuk menyampaikan dan melaporkan tentang kondisi kaum muslimin dan juga bantuan-bantuan yang telah dikumpulkan melalui Sunduk Peduli Roja, dan tentunya kaum muslimin ingin mengetahui daerah mana saja ya disalurkannya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Dengan Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Iya, silakan Abu Abdurrahman. Begini, dengar keterangan Ustaz tentang saudara kita di Suriah. Anak sendiri pribadi sebagai seorang muslim punya keinginan untuk membantu mereka dari segi fisik, Ustaz ya. Tetapi adanya hambatan-hambatan anak sendiri untuk pergi ke sana, mulai dari fasilitas semuanya, mungkin dari segi sarannya kita tidak diizinkan atau memang walaupun diizinkan tetapi tidak punya link ke sana, Ustaz. Nah, kita tinggal mendoakan mereka, apa langkah yang harus kita lakukan, Ustaz? Iya, selain doa mungkin ya. Iya, anak sendiri punya keinginan cepat untuk membantu saudara kita di sana. Iya, baik, Bapak. Berupa mungkin dari segi materi, doa, mungkin tingkat yang lebih tinggi itu mungkin berjihad di sana. Iya. Tapi karena ada penghalang-penghalang ini, apa yang langkah yang tepat, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin ada solusi atau link ke sana untuk menjadi relawan atau gimana, Ustaz, ya? Ya, baik. Pak Abdurrahman, terima kasih. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Ya, Ustaz. Jadi mungkin apakah ada bantuan lebih yang bisa dilakukan oleh kaum muslim Indonesia selain doa dan materi yang bisa diberikan untuk kaum muslimin di Suriah, Ustaz? Jadi terus terang, kalau berkaitan dengan masalah ahkamul jihad sebagai dikatakan oleh para ulama, bahwa untuk jihad di sana dibutuhkan izin dari Waliul Amr atau pemerintah begitu. Maka yang dibutuhkan di sana terus terang pada saat ini adalah yang pertama yang dan paling utama adalah doa. Dan ini doa adalah senjata yang paling ampuh yang dimiliki seorang muslim. Ya, dan mereka sangat-sangat membutuhkan doa dari saudara-saudara mereka di seluruh dunia. Kalau 1000 orang aja berdoa, masa tidak ada satu pun di antara mereka yang digabungkan oleh Allah SWT doanya. Dan jangan mengira bahwasanya apa yang terjadi di Suriah ini hanya dalam hitungan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya, enggak. Apa yang terjadi di Suriah ini adalah ini mukadimah saja sampai nanti kejadian besar yang akan terjadi di bumi Syam. Seperti contohnya di akhir zaman nanti turun Nabi Isa bin Maryam. Itu di mana? Di Menara Baitullah yang ada di Damaskus. Kemudian juga Imam Mahdi. Kemudian juga Duhur Dajjal ya, yang nanti terjadi perangan antara Dajjal dengan Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi yang akhirnya dibunuh. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di Babelud. Yang itu ada juga di daerah itu ada di negeri Syam. Dan juga Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Mahkamah Kubra, perang yang terbesar antara kaum muslim dengan orang Yahudi, ini semuanya di negeri Syam, terjadinya di negeri Syam. Dan banyak sekali keutamaan, salah satu di antaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, hadis ini hadis sahih, hadis sahih dalam sahabat ini, dalam sahih Targhib wa Tarhib, salah satunya apa? Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, ka'anni ra'aitu umudul kitab untusya amintati musadati fa'adba'atul basari fa'idahwa nurun syatun umita ila syam fa'innal imana itawaqatul fitanu fi syam. Rasulullah SAW bersabda, seakan-akan aku melihat Islam itu dicabut dari bawah bantalku, kemudian diikuti oleh pandanganku, tiba-tiba dia berubah menjadi cahaya yang menyala menuju ke arah Syam. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innal imana, sungguhnya iman idza waqa'atil fitanu, apabila terjadi fitnah itu ada di negeri Syam. Dan juga bagaimana Nabi SAW mengabarkan tentang Ta'ifah Mansurah, kelompok firqah Najiyah Ta'ifah Mansurah, itu munculnya di mana? Di negeri Syam. La yazalu ahlul gharb dhahirin al-haqqi la yadur man khadalam hatta ya'ti amrullah. Senantiasa ahlul gharb itu mereka berdiri tegak di atas kebenaran, tidak memberikan kemudaratan kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya hari kiamat. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ahlul gharb hum ahlu Syam. Yang dimaksud ahlul gharb adalah mereka adalah penduduk negeri Syam. Dan itu disepakati oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Fadail Syam. Dan juga keutamaan banyak yang lain. Ketika datang sahabat Mu'ad bin Jabal, kemudian Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi SAW, di mana kami tidak tinggal selain dari kota Madinah dan kota Mekah. Maka Rasulullah mengatakan, alaikum bisyam fa'aynaha safatu biladillah yaskunuha khiyaratu khalqihi. Kalian tinggalan di negeri Syam, karena negeri Syam adalah apa? Negeri pilihan Allah SWT, negeri yang utama di antara negeri-negeri Allah SWT, yang tinggal di dalamnya juga orang-orang utama. Maka kalau kemudian kita lihat hadis-hadis berita yang datang dari Nabi SAW tentang keutamaan negeri Syam dan seterusnya, bagaimana banyak sekali kejadian dan peristiwa yang ini sebagai mukadimah datangnya hari kiamat, itu terjadi di negeri Syam. Maka kalau kemudian kita perhatikan apa yang terjadi di negeri Syam ini sekarang mukadimah saja. Jadi jangan berpikir mungkin 2-3 tahun yang akan datang Anda selesai. Ini sampai hari kiamat nanti. Masih panjang ceritanya. Oleh sebab itu ya dibutuhkan kesabaran. Kita menolong saudara kita di sana itu, ya insya Allah, selama Allah SWT memberikan taufik kepada kita, maka kita akan terus bersama dengan mereka. Nah, untuk membantu paling tidak minimal dengan doa. Nah, minimal dengan doa. Kita ulurkan tangan kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menurunkan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana dan mengangkat segala penderitaan yang mereka alami. Nah, kalaupun matahari, ya terus terang ini suatu hal yang tidak bisa tidak. Yang namanya matahari itu suatu hal yang dikatakan qawamu al-hayat, penopang hidup bagi masyarakat di sana. Ini mereka sangat membutuhkan. Sampai terakhir mereka mengatakan kepada saya, teman-teman di Suriah, Ustaz, kalau Ustaz membutuhkan kami hadir di Indonesia untuk menjelaskan tentang kondisi kami sebenarnya, kami akan hadir di sana. Kami akan hadir di sana. Kami akan menyampaikan kepada kaum muslim Indonesia tentang keadaan kami yang sebenarnya, kebutuhan kami, hajat kami, bantuan yang kami perlukan dari saudara-saudara kami di Indonesia. Kami akan siap untuk hadir di sana. Masya Allah. Tapi dengan begitu, salah satu sifat utama orang Syam itu tidak suka minta. Ya. Kalau kita katakan, ya akhi, mata turid, Auzina, ya, wahai akhwat sekalian, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan, terus sampaikan kepada kami. Mereka hanya menjawab, salamatukum ya Ustaz, salamatukum ya Ustaz, keselamatan kalian wahai Ustaz, itu saja. Enggak pernah menyebutkan kami butuh ini, kami butuh ini, enggak menyebutkan. Teman-teman yang faham tentang agama sama sekali tidak pernah mengatakan kepada saya, saya butuh ini dan seluruhnya. Nah, kalaupun kebutuhan untuk masyarakat umum, seperti kesehatan, medis dan sebagainya, itu kan untuk masyarakat umum, tapi untuk pribadi mereka dan seterusnya enggak ada sama sekali. Nah, ini yang kita dapatkan salah satu keutamaan penduduk negeri Syam. Allahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum. Masih kami ajak Anda untuk berinteraksi dan bersoal jawab dengan Dr. Muhammad Arifuddin, spesialis ortopedi, dan juga Ustaz Abu Sa'ad. Dan satu pertanyaan juga yang dilontarkan oleh pendengar atau mungkin juga pemirsa Raja TV tentang apakah memang benar saat kabar yang mereka dapatkan di sana itu saat bahwasannya sebagian tempat kaum muslimin Suriah itu katanya karena kondisi yang sangat memprihatinkan mereka makan daging kucing saat memang benar demikian saat ini kan lebih tajam ada satu kabar-kabar yang beredar seperti ini saat mungkin saat terus terang berita ini kan datangnya dari penduduk kota Homs yang sampai sekarang masih terkepung ya. Dari segala penjuru oleh kaum Syiah di sana, terutama orang Hizbullah ya, Hizbul Syaitan yang dari Lebanon. Ya Allah alam, saya enggak sendiri enggak melihat. Saya pernah mengatakan kepada teman-teman, bagaimana kalau kita ke sana? Nah, mereka siap apa mengantarkan kita ke sana. Tapi dibutuhkan waktu sekitar 15 hari perjalanan. Walaupun kalau secara normalnya itu mungkin hanya 2 jam saja. 2 jam perjalanan darat. Darat. Ya, tapi karena kondisi di sana dan tidak bisa jalan kecuali pada waktu malam hari. Nah, mereka membutuhkan yang pertama tim medis, kemudian kedua bantuan. Bantuan berupa apa? Materi ya? Materi. Tapi perjalanannya butuh 15 hari. Harus banyak melewati rintangan, banyak melewati pos penjagaan tentara Syiah dan seterusnya. Dari sisi keamanan mereka tidak bisa menjamin. Sampai atau tidaknya. Oleh sebab itu akhirnya kita mengundurkan niat kita untuk datang ke sana. Semoga Allah SWT nanti pada suatu saat kita ada kesempatan untuk bisa masuk ke sana, kita akan masuk ke sana untuk membantu. Tapi kalau kemudian seperti itu terjadi karena posisi mereka sedang dalam keadaan dikepung, maka ada kemungkinan. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi saya terus terang belum melihat sendiri. Nah, ada pun berita sudah tersebar di mana-mana begitu. Jadi ada kabar yang sampai ke antum juga memang keadaan kaum muslim yang di Homs itu ya. Iya, betul. Nah, tapi untuk pembuktian masih belum karena kondisi tadi yang harus melakukan perjalanan 15 hari itu. Iya, betul. Nah, baik kita angkat berikutnya dari pendengar kita yang lainnya, baik pendengar maupun pemirsa Raja TV, silakan Anda yang ingin bertanya seputar tentang kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tim peduli muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu? Ya, saya nama Suryati. Bu Suryati di mana? Di Lubuk Banggai. Ya, silakan Ibu. Saya mau tanya apa ada janji Rasulullah negeri Syam itu akan berjaya, ada masa keemasan yang akan memimpin dunia Islam dari Suriah. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Ya, seperti itu mungkin apakah memang ada penjelasan dari Rasulullah SAW bahwasannya memang Syam ini akan kembali berjaya, yang akan membantu kaum muslimin nanti dalam menghadapi yaumil kiamat yang mungkin datangnya Dajjal dan pasukannya. Ya jelas, banyak sekali beritanya dikabarkan oleh Nabi SAW tentang kejayaan kaum muslimin yang ada di negeri Syam. Seperti tadi tentang Ta'ifah Mansurah muncul dari sana. Kemudian juga di antara keutamaannya lagi adalah bagaimana kaum muslimin di akhir zaman la taqum sa'ata yuqatil muslimin yahud. Tidak akan datang hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahud dan bunuh orang Yahud. Sampai orang Yahud yaqtabi'u min wa'ra syajar wal hajar. Sampai orang Yahudi bersembunyi di belakang batu, pohon dan batu. Sampai batu pun berbicara, ya muslim ya Abdullah ta'al al-yahudi wara'i faqtulhu. Sampai pohon pun mengatakan, wahai muslim, wahai Abdullah, datang ke sini, ini orang Yahudi di belakang, kau bunuh dia. Ini juga menunjukkan bahwa tentang kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi. Dan juga di sana ada hadis yang sahih juga, Rasulullah SAW mengatakan akrud darul mu'min Syam. Akrud darul mu'min, pusat negeri orang Islam itu ada di negeri Syam nanti pada akhir zaman. Karena ma'ruf negeri Syam adalah pusat khilafah dulu ya. Ya, insyaallah akan kembali khilafah Rasyidah di negeri Syam sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin yang Jazakallah khairan Ustaz. Dan yang dari pesan singkat Ustaz, ada yang bertanya tentang mungkin berita yang simpang siur ini, apakah peperangan di sana itu adalah peperangan antara pemberontak dengan pemerintah atau peperangan antara Sunni dan Syiah Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Ya, kalau memang ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwasanya apa yang terjadi di Suriah itu sebuah pemberontakan begitu ya. Ini bukan jihad, sampai kemudian tidak dikatakan sebagai jihad syar'i, bahkan jihad dafa'i. Ini sekarang kita bicara masalah hukum syar'i. Ini saya nukilkan perkataan salah satu imam min a'immati ahli sunnah pada zaman ini, yaitu Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, pada masa hidup beliau. Ini pertanyaan tidak tahu sudah berapa tahun yang lalu. Ini dalam bentuk rekaman, ya, dalam bentuk rekaman tentang masalah Suriah ini. Pertanyaan ini, ya, ini pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, apa yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim terhadap kaum muslimin mujahidin di Suriah saat ini? Maksudnya pada saat itu, bukan saat ini ya. 20 tahun yang lalu saja. Iya. 20 tahun yang lalu saja. Iya. Ya. Maka beliau menjawab, yang kami ketahui dari keadaan mereka kaum muslim-muslim adalah mereka itu orang-orang yang terzalimi. Mereka berhak diberikan bantuan dan pertolongan karena negara mereka saat ini sedang membantai mereka. Mereka hanyalah menuntut diterapkan hukum Islam, dan mereka tidaklah menuntut selain hukum Islam. Negara Suriah adalah negara kafir, Nusairiyah, Alawiyah, Rafidah Batiniyah. Maka wajib bagi kita untuk menolong dan membantu mereka hingga mereka dapat merebut negara mereka dari tangan-tangan musuh mereka yang kafir lagi mulhid, yang tidak henti-hentinya memberikan kejelekan dan kemudaratan bagi kaum muslimin. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila di sana tidak ada kelompok dari umat Islam yang berjihad di jalan Allah, apakah jihad hukumnya menjadi fardu ain bagi setiap muslim? Maka beliau menjawab, ya, hukumnya fardu ain sesuai dengan kemampuan, dan sebagaimana yang engkau dengar bahwa jihad itu wajib sesuai dengan kemampuan, maka setiap orang wajib baginya berjihad sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, berjihad dengan jiwanya di jalan Allah, berjihad bersama saudaranya di jalan Allah dengan jiwa, hartanya, atau dengan kedua-duanya sebagaimana yang aku sebutkan sesuai dengan kemampuannya. Ini kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pergi berjihad ke negeri Suriah atau Afghanistan saat ini hukumnya fardu ain sesuai dengan kemampuannya? Ini yang beliau jawab. Ini pada saat pemerintahan bapaknya Bashar, Hafiz Asad, ya, mungkin 20 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu, Allah alam berapa tahun yang lalu fatwa ini muncul. Ini Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala sudah menyatakan fatwa seperti ini. Kewajiban kita untuk menolong, dan orang-orang Nusairiyah itu permusuhannya terhadap ahlu sunnah kaum muslim secara keseluruhan itu lebih dahsyat dibandingkan orang Yahudi dan Nasara, sebagaimana fatwanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahkan jihad melawan mereka ini termasuk apa? Kewajiban yang utama, ya, aujabul faraid, kewajiban yang paling wajib begitu ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam fatwa beliau. Jadi kalau masih ada yang ragu dengan kondisi saudara kita kaum muslim di Suriah, ini suatu hal yang satu hal yang sangat memprihatinkan begitu ya. Kaum muslim di sana setiap hari dibantai puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang dibantai, sampai sekarang sudah mungkin mencapai 200 ribu orang. Itu pun tidak dikatakan sebagai jihad untuk membela diri mereka. Sementara kita tahu siapa yang bantu orang-orang Syiah Basar ini, Irannya, Libanonnya, Iraknya, semuanya bersatu padu untuk menghancurkan dan kemudian mendolimi kaum muslimin saudara-saudara kita di sana. Ini yang mungkin perlu kita ketahui semuanya. Dan yang jelas misi kemanusiaan kita di sini itu membantu saudara kita di sana dalam berbagai bentuk bantuan, misi medisnya, sosialnya, kemudian bahan makanan dan seluruhnya. Ini yang menjadi kewajiban kita. Bahwa tim kemanusiaan Radio Ruja adalah dalam bergerak dalam bidang apa? Dalam bidang sosial, medis, dan dakwah. Kita dulu beberapa waktu yang lalu hendak mencanangkan program dakwah, mendatangkan para ustaz dari Indonesia karena kondisi tidak mungkin kan. Akhirnya untuk program berikutnya kita akan mendatangkan para masyai dari Yaman. Kita sudah komunikasi dengan para masyai di Yaman lewat para mahasiswa yang ada di Yaman untuk mendatangkan mereka untuk mengadakan daurah. Nah, kita mendatangkan para masyai ini selama sebulan, dua bulan, tiga bulan, maksimal tiga bulan untuk berkeliling ke kantong-kantong kaum muslimin yang ada di Suriah. Kemudian mengadakan daurah di sana, dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat. Ini yang kita canangkan insya Allah. Dan saudara kita kaum muslim di Yaman juga siap untuk datang ke negeri Suriah. Mungkin ini yang bisa sampai. Dan kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kita beralih ke penelpon kembali, Seth. Ada usulan saat usulan dari pendengar kita, temukan juga pemirsa Raja TV. Ustaz, karena banyaknya yang belum paham tentang hakikat konflik di Suriah, mungkin tim relawan bisa memberikan jurnal atau laporan harian yang bisa di-share di media dan dapat diakses oleh publik, mengingat banyak informasi yang tertimpang sih, baik tentang bantuan, tentang kemanusiaan, dan juga tentang kondisi terakhir satu. Apakah tim beliau sudah membuat itu? Mungkin mereka ingin tahu, Ustaz. Ya, ini sebenarnya kita kembalikan kepada tim Roja ya. Kalau saya sendiri ya, setiap mungkin dari teman-teman yang biasa apa memfollow status saya di Facebook, mungkin sudah bisa melihat ya. Setiap saat saya selalu mengupload status yang terjadi di Suriah, baik pada waktu saya di Suriah atau sekarang ketika saya sudah di Indonesia. Ya, ini kita kembalikan kepada tim Roja, karena terus terang mungkin dari kan Roja kan luas ya jangkauannya dan kesibukannya mungkin belum tersentuh lah dari sisi ini ya. Mungkin sedikit menambahkan bahwa di antara korban-korban yang saya temui bahwa tidak hanya korban itu yang hanya di garis depan aja yang berperang, akan tetapi korban itu ya di penduduk sipil yang ya, mereka nggak tahu apa-apa, yang di rumahnya tidur, anak-anak yang bermain, dan mereka semuanya ini diserang, dibunuh, dibom hanya karena mereka ini Sunni, itu saja. Gitanya. Dan mereka semua, hampir semuanya ini, insya Allah tidak ada yang tidak mengatakan demikian. Jadi dulu kenapa kok Anda kok bisa kok tahu-tahu rumahnya dibom? Kenapa kok baru jalan dari jalan tahu-tahu kena roket? Ya enggak tahu, karena kita ini hanya tinggal di komunitas Sunni. Memang itu keadaannya terjadi dari korban-korban yang saya temui. Baik, sekolah kalian atas informasinya. Dan juga untuk para pendengar serta pemirsa Raja TV, kami informasikan untuk Anda yang ingin memberikan bantuan kepedulian untuk di Suriah, kami sampaikan bantuan Anda bisa Anda kirimkan melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 756-1616005 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah. Kembali kami informasikan untuk Anda yang ingin memberikan bantuan untuk kaum muslimin di Suriah melalui tim peduli muslim yang di bawah dan dipimpin oleh Al-Ustaz Abu Sa'ad, Anda bisa kirimkan bantuan Anda di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 756-1616005 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah. Mungkin satu pertanyaan penelpon terakhir sebelum kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Ya. Dengan Rijal nih. Di mana Pak Rijal? Dengan Rijal dari Mataram. Mataram, silakan Pak Rijal. Mau bertanya dengan Pak Dokter atau dengan Ustaz? Silakan. Saya mau tanya Pak Ustadz, seberapa besar bantuan dari Arab Saudi yang notabene adalah Ahlus Sunnah? Itu saja Pak Rijal? Iya. Ya, baik kasih. Pak Rijal, terima kasih Pak Rijal atas partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Jadi kalau bantuan dari negeri-negeri Arab, ada dari Kuwait, dari negeri Arab Saudi, dari negeri Qatar, itu sangat besar sekali. Besar. Ya. Mereka jalurnya lewat pemerintah, gitu. Jadi bukan LSM gitu enggak ya, atau NGO begitu enggak. Mereka langsung dari pemerintah ke pemerintah. Dari pemerintah Arab Saudi biasanya langsung ke pemerintah Turki. Turki, gitu. Bentuknya ya seperti perkemahan, kemudian rumah-rumah. Saya perhatikan itu ada bantuan dari negeri Arab Saudi berupa rumah sementara. Kayak pengungsian. Nah, iya, itu ada juga. Kemudian bahan makanan. Nah, dan kebanyakan bantuan-bantuan ini biasanya itu diperuntukkan bagi para pengungsi yang ada di daerah perbatasan. Oleh sebab itu kita tidak banyak membantu kaum muslimin yang ada di perbatasan. Karena sudah tercover oleh dana yang cukup besar itu ya. Dan juga pemerintah Saudi yang seperti di Lebanon, pengungsi Suriah yang ada di Lebanon, kemudian pengungsi Suriah yang ada di kamp pengungsi Za'ataran yang ada di Yordan, itu juga cukup besar itu. Itu juga bantuan diarahkan ke sana. Adapun bantuan kita langsung ke masyarakat yang terlibat langsung begitu ya, yang ada di tengah-tengah konflik, karena mereka tidak tersentuh oleh bantuan dari luar. Karena untuk ke sana ya butuh keberanian tersendiri ya. Untuk bisa masuk ke sana ya, maksudnya ya dengan taufik Allah SWT lah. Kita bisa masuk ke sana. Itu saja. Mungkin Dokter Arif bisa menambahkan. Iya, yang saya lihat di pengungsian dan di rumah sakit memang Saudi, kalau kita jalan di pengungsian, maka tenda-tenda yang bagus-bagus itu bendera Saudi, bendera Qatar, oh, gitu, banyak. Ada ya, ada. Banyak sekali. Bagi tanda bantuan. Banyak sekali. Dan rumah sakit di Idlib itu, kalau mau ngerujuk penyakit ibu dan anak, maka tujuannya rumah sakit Kuwait. Jadi memang namanya rumah sakit Kuwait di perbatasan di Turki. Oh, gitu. Ya hanya dekat saja dari perbatasan. Jadi memang bantuannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Mereka terus-terusan membantu tempat tersebut dan semuanya gratis bisa diakses. Jadi intinya memang hampir semua negara-negara Islam, setia, terutama negara Saudi Arabia yang notabene daerah negara yang kaum muslimin di sana terbesar, memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Tentunya mungkin mereka tidak menyampaikan informasi secara umum, setia, artinya memang bantuan-bantuan itu memang mereka memberikan begitu saja tanpa harus diinformasikan oleh media, mungkin seperti itu. Seperti mungkin juga bantuan-bantuan kita yang dari tim peduli muslim yang datang ke Suriah, hanya media Raja TV saja kita memberikan informasi, sedangkan lebihnya tidak ada saatnya mungkin. Paling juga kemungkinan mungkin dari beberapa media yang memang menyampaikan berita yang dapat dari kami atau mungkin dari yang di-share oleh Ustaz saja lewat Facebook saatnya, seperti itu. Baik Ustaz, mungkin terakhir saatnya di penjumpaan pagi hari ini tentang laporan bantuan muslim untuk di Suriah. Dari Pak Dokter mungkin ingin menyampaikan untuk kaum muslimin dan juga mungkin teman-teman dokter untuk penangannya atau bagaimana mengatasi lah kita. Yang jelas apapun akan sangat berguna, bermanfaat bagi saudara kita di Suriah. Apapun, tentunya yang pertama tadi doa, yang kedua jika kita punya yang hidup enak ini, kita sisihkan uang kita untuk kaum muslimin yang ada di sana. Emang kalau untuk kesehatan dan juga keadaan umum, orang yang tinggal di pengungsian tentunya bagaimana keadaannya. Kalau kemarin sahabat-sahabat dan rekan-rekan itu memberikan bantuan selimut, tentu akan tepat sekali. Karena kondisi kita aja di sana kemarin itu antara 0 derajat sampai 10 derajat. Itu dingin sekali. Dan besok mau datang salju sekitar bulan Desember. Itu salju. Turun salju. Kemarin aja kita waktu pulang sudah turun hujan. Dan Desember mungkin lebih dingin lagi. Dan mereka tinggal di pengungsian. Terutama tadi yang sampai kalau saat yang tinggal di kandang-kandang gitu ya, sangat membutuhkan sekali dalam kondisi seperti itu ya. Iya. Dan mereka untuk beli ya tentu kesulitan karena mereka tidak punya pekerjaan. Hingga kalau untuk medis memang seandainya kita bisa mengumpulkan dana, maka kita akan membelikan peralatan yang paling dibutuhkan di sana. Yang dan itu sangat-sangat penting bagi kaum muslimin yang ada di sana. Karena keadaannya sangat kekurangan dan tidak ada fasilitas yang bisa mereka akses. Tidak seenak kita di sini. Betul. Untuk kebutuhan dokter sendiri di sana apa memang? Tentu kalau ada yang mau berangkat ke sana, tentu yang pertama harus mengetahui tentu medan di sana tidak semudah yang dibayangkan mungkin. Jadi 2 hari minta pulang setiap ya. Butuh ketemu dengan yang berpengalaman seperti Ustaz Busan. Kalau tidak maka akan sangat sulit. Jadi jalur memang betul-betul harus bertanya kepada yang sudah berpengalaman. Tidak cuma tahu tapi sudah berpengalaman. Betul. Baik, dan mungkin dari saat untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia, apa yang ingin sampaikan untuk kaum muslimin Indonesia dalam bentuk peduliannya kepada kaum muslimin yang ada di Suriah, silakan Ustaz. Jadi kalau bantuan-bantuan sosial yang lainnya seperti logistik atau santunan untuk anak yatim itu memang sangat diperlukan. Tapi mungkin kalau kita hendak mengcover semuanya kan tidak mungkin. Betul. Seperti masalah medis, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Arif, setelah beliau melihat di lapangan dan seterusnya, Kebutuhan yang paling utama adalah apa? Alat yang disebut dengan ventilator. Ventilator. Nah, ventilator. Karena di sana tidak ada. Ya. Dan itu memang alat yang diperkenalkan di ICU, dok ya. Iya. Di ICU sudah saya tanya di sana harganya berapa? Sekitar harganya yang paling bagus ya dan itu standar rumah sakit. Berapa tuh? Sekitar $19,500. Sekitar 200 juta lebih saja. Iya, 200 jutaan. Lebih. Itu ya. Itu mungkin kalau diperlukan di rumah sakit sekitar satu, minimal satu lah, kalau bisa dua dok ya. Dua ya. Dua. Dua ya. Iya. Iya. Mereka di sana itu kesulitan mau nyari di mana juga enggak ada, kalau mau beli di Suria juga enggak bisa. Betul. Iya. Itu yang kebutuhan medis yang paling mendesak di sana. Kemudian juga masalah pendidikan. Sebagaimana saya katakan tadi, ini pendidikan sangat dibutuhkan, pendidikan yang sesuai dengan standar kita. Maksudnya pendidikan agama, ada pelajaran tauhid, pelajaran akidah, pelajaran akhlak. Nah, ini yang sangat diperlukan oleh mereka. Nah, bagaimana kita membuat sekolah yang sesuai dengan manhaj kita, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah kita sudah mulai di Idlib dengan 250 santri dan santriwati, dan insya Allah ini sebagai proyek pencontohan kita. Dan kedepannya kita akan bangun di beberapa tempat di Aleppo, juga di sana. Dan kebutuhan yang lain, seperti ketika kita di Aleppo, kebutuhan yang paling utama juga masalah apa? Masalah pengadaan air bersih. Oh, kita satunya. Iya, pengadaan air bersih. Di Aleppo ini kan dulunya pada masa pemerintahan itu kan air lewat ledeng ya, pipa ya. Sekarang nggak ada lagi pipa. Nah, maksudnya pipanya ada tapi nggak ada airnya. Dipotong oleh pemerintah Syah Bashar. Nah, maka kebutuhan air sangat penting sekali di sana. Nah, mereka minta kepada kita bagaimana kita membangun sumur yang ditempatkan di masjid-masjid, sehingga masyarakat secara otomatis bisa mengambil air tersebut, masyarakat sekitar masjid bisa mengambil air tersebut dan memanfaatkannya. Sudah berapa banyak? Mungkin program kita mungkin sekitar 5-10 masjid yang kita rencanakan untuk kita beri bantuan berupa apa? Sumur, sumur bor. Ya mungkin dana yang kita perlukan sekitar per sumur itu sekitar hampir 5 ribu dolar ya, atau mungkin sekitar 50-60 juta. Ya kalau kemudian ada 10 ya sekitar dikalikan aja sekitar 50 ribu dolar lah. Dan sangat bermanfaat sekali. Ini pahalanya bayangkan, setiap orang yang di sana mengambil manfaat dari air tersebut, pahalanya mengalir kepada para muhsinin. Insya Allah kita harapkan ta'awun dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk melaksanakan dan apa, merealisasikan keinginan mereka ini. Ini mungkin yang. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas informasinya dan terima kasih atas kehadiran Pak Dr. Arifuddin untuk berkenan hadir di studio Roja TV menyampaikan informasi tentang seputar bantuan medis yang sudah dilakukan oleh tim medis di Suria. Dan juga terima kasih banyak atas kehadiran Ustaz Abu Sa'ad yang telah memberikan informasi tentang bantuan-bantuan dari kaum muslimin di seluruh Indonesia yang telah memberikan bantuannya melalui Suntuk Peduli Roja TV. Dan kami informasikan kembali untuk Anda para pendengar dan juga pemirsa Roja TV, bagi Anda yang ingin memberikan bantuan untuk kaum muslimin di Suriah, Anda bisa layangkan kiriman Anda di melalui Bank Syariah Mandiri di 756-1616-005. Kami ulang, nomor rekeningnya adalah 756-1616-005 melalui Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Cahaya Sunnah. Dan bagi Anda yang menyaksikan acara ini oleh televisi, Anda bisa menyaksikan di layar kaca Anda nomor rekening yang sudah tertulis di layar kaca Anda. Demikianlah Khotbah Islam Azan Ya Allah Wa Yakum, perjumpaan kita pagi hari ini dalam membahas dan melaporkan kondisi kaum muslimin di Suria. Tentunya sebagaimana sampaikan oleh Ustaz Sa'ad, doa yang terpenting yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah membantu kaum muslimin di sana dan juga menjaga kaum muslimin dan juga para mujahidin di sana yang memang memperjuangkan Islam melawan orang-orang Syiah Rafidhah. Dan sebagaimana disampaikan oleh beliau, tentu perjuangan ini tidak cukup hanya sekian bulan saja, dan di mana mereka memang membutuhkan bantuan yang tentunya bantuan yang sangat panjang ceritanya yang tadi disampaikan oleh beliau untuk kita membantu kaum muslimin di Suriah. Demikian perjumpaan kami, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kehadiran beliau berdua yang telah hadir menyampaikan informasi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua para pemirsa dan pendengar Roja TV yang telah berpartisipasi melalui pesan singkat yang Anda kirimkan dan juga pertanyaan-pertanyaan Anda. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua, jazakumullahu khairan, yang telah memberikan bantuan, baik bantuan yang telah Anda berikan di waktu yang lalu ataupun bantuan-bantuan yang Anda berikan pada saat-saat ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Demikianlah ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, dan mohon maaf apabila ada penyajian dan penyampaian yang kami sampaikan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.